بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، قال صاحب الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. Dan secara global pembahasan ini terkait dengan mensikapi kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para imam telah sepakat bahwasanya tidaklah seorang itu berdoa dengan menghadap kuburan. Kemudian telah dijelaskan bahwasanya supaya menjadikan kuburannya Nabi di sebelah kirinya, supaya tidak menghadap ke kuburan dan jangan ditaruh di belakangnya. Dan al-ulum berselisih dalam ketika seorang itu mengucapkan salam kepada Nabi ketika dia di samping kuburannya, apakah menghadap ke kuburan tersebut ataukah tidak. Ini yang diperselisihkan oleh ahlul ilm. Terkait dengan mengucapkan salam atas Nabi. Adapun bermasalah yang berhubungan dengan mengkhususkan tempat. Dia berdoa di situ dengan keyakinan doa yang mustajab, itu perkara yang disepakati oleh ahlul ilm bahwa saya perkara yang muhdas, perkara bid'ah. Qala bil hadis dalilun ala man isaddir rihal ila qabri sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi minal kubur wal masyahid. Dalam hadis yang telah kita baca di atas, la tattakhidhu qabri idan wala buyutakum kubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Di sini ada dalil di dalamnya larangan satrihal. Satrihal itu kinayah. Kinayah dengan maksudnya adalah mengadakan perjalanan, yaitu safar. Itu namanya satrihal. Rihal itu kendaraan. Dipersiapkan sematang mungkin. Itu namanya satrihal. Ada larangan satu rihal, yakni safar ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada kuburan yang lain dari kuburan-kuburan dan beberapa tempat yang dikeramatkan. Li'anna dzalika min ittikhadhiha ya'ya, dan karena mengadakan satu rihal tadi termasuk menjadikan tempat tersebut, ini kuburan, menjadi tempat yang dikatakan sebagai tempat perkumpulan dengan acara, yakni apa? Eid. Seperti hari raya. Wal min a'zami asbabil israq bi ashabiha, bahkan termasuk sebab-sebab yang paling terbesar akan disekutukan dengan Allah Ta'ala yakni kuburan tadi atau orang-orang yang dikubur di tempat tersebut. Wa hadhihi al-mas'alatu allati afta biha Syaikhul Islam rahimahullah. Wa hadhihi al-mas'alah, yakni masalah yang berhubungan dengan tidak boleh mengadakan satu rihal, mengadakan perjalanan, bepergian. Bahasa kita dikatakan safar, dan ma'ruf itu bepergian atau safar. Inilah yang dikatakan mas'alah wadiyal mas'alah, ini masalah haramnya, tidak bolehnya safar ke kuburan, walaupun kuburannya Nabi. Itu yang beliau telah berfatwa dengan perkara tersebut, tidak boleh. Ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjadilah sampai beliau mendapatkan ujian yang sangat besar karena fatwa tersebut. Yani ani man safara li mujarradi ziyaratil li ziyarati kuburil anbiya was salihin. Maksudnya adalah yang dilarang yaitu seorang yang safar sekedar ziarah, niat ziarah kuburannya para nabi dan orang-orang soleh. Ini dikatakan masalah yang beliau fatwakan, maknanya tidak boleh. Tadi dikatakan di atas alaman isad dirihal, berarti fatwa yang berhubungan dengan dilarangnya perkara tersebut. Wanakola fiyah tilafal ulama, beliau menukilkan dalam perkara tersebut adanya ulama yang berselisih atau berselisihnya para alul ilm. Famin mubihin lidalika, di antara mereka ada yang membolehkan. Ya kan? Karena memahami sebagian makna istisna. Istisna itu ada tiga bagian, istisna muttasil, dan istisna mungkote, dan istisna mufrok. Istisna al-mufrok. Dan ini la tusaddu rihal illa ila salah satu maksud, termasuk istisna yang ketiga. Maunya la tusaddu rihal ila al-masjid, ila al-masjid illa ila salah satu masjid itu. La tusaddu rihal ila masjidin illa ila salah satu masjid, masjidil haram ma masjid hadha wa masjidil aqsa. Dari situ yang mungkin dari pihak membolehkan, karena memahami istisna tadi, istisna yang dikatakan istisna al-mufrok. Seperti kita katakan maqama illa zaidan, maqama illa zaidan, tidak ada yang berdiri kecuali zaidun. Jadi maqama ahadun illa zaidan, itu maunya. Jadi seorang aja yang dikatakan mustasna minhu, bukan umum. Maunya masjid-masjid yang masjid saja yang dikatakan enggak boleh. Itu. Kecuali masjid yang tiga, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di antara yang membolehkan adalah Al-Ghazali wa Abi Muhammad Al-Maqdisi. Wa min mani'in lidzalika, di antara para ulama ada yang melarangnya, ka Ibnu Battah. Ibnu Battah yang memiliki kitabnya dikenal dengan kitab Al-Ibana. Wa Ibnu Aqil Hambali. Ibnu Aqil dari kalangan para a'immah Al-Hanabilah. Wa Abi Muhammad Al-Juwayri dari kalangan Syafi'iyah. Ini yang melarang. Wal Qadiyah dari kalangan Malikiyah, ulama Malikiyah. Jadi di antara yang melarang adalah dari sebagian para ulama, dari ulama-ulama Ashabul Madzhab. Wa huwa qaulul jumhur. Wawa kaulul jumhur, jadi yang melarang adalah termasuk mencocoki perkataannya jumhur. Mayoritas alulim melarang mengadakan safar ke kuburannya para nabi dan kuburannya orang-orang soleh. Berarti kan? Jadi perkataan jumhur, mayoritas para ulama melarang safar yang dikinayakan oleh nabi dengan sebutan sadurhal ke kuburannya para nabi dan kuburannya orang soleh. Nas'alai malikun, Imam Malik yang menentukan kepastian bahwasanya tidak boleh tadi adalah perkataannya jumhur majelis para ulama, walam yukhalifu ahad min al-a'immah. Artinya Imam Malik yang mengatakan tidak boleh tadi, dan dari seorang pun yang menyelisih Imam Malik dari para a'immah. Wa wasawab, dan itu adalah yang benar. Alasannya apa? Lima bisayihini an Abi Sa'idin an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala la tusattu ar-rihalu illa ila salasati masajidah. Perkataan jumhur, perkataan yang benar, dilarang satu rihal kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Madinah, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusaddu ar-rihalu, tidak di perintahkan la tusaddu, tidak diwujudkan satu rihal, yakni tidak diwujudkan mengadakan safar dengan menggunakan kendaraan yang ditunggangi kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadha. Masjidil Haram yang di Mekah. Wa Masjidi Hadha, yakni Masjid Nabi di Madinah. Wa Masjidil Aqsa. Pendalilannya dari hadis ini, badakhala fi nahyi sattuha li ziyaratil kubur wal masahid. Pendalilan dalam hadis ini yaitu masuk dalam larangan atau nafi tadi, latu sattu. Maksud dalam larangan adalah mengadakan perjalanan, mengadakan safar dengan kendaraan tadi untuk ziarah kubur dan tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan satu rihal itu syaratnya seorang harus mengambil bekal. Satu rihal itu syaratnya seorang itu mengambil bekal. Kenapa? Karena mengadakan perjalanan safar. Yang namanya safar harus dia membawa bekal. Bekal dalam perjalanannya safar sampai balik lagi itu namanya satu rihal. Syaratnya harus membawa bekal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba di Madinah. Berkendaraan dan kadang juga berjalan kaki. Dan ini bukan termasuk satu rihal. Ya kan? Beliau datang ke sana, ke Masjid Quba, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara manusia. Adanya perkara yang perlu diselesaikan, urusan masyarakat yang ada di sana, bukan satu rihal, bukan termasuk safar. Walaupun berkendaraan, itu bukan termasuk safar. Karena jarak antara masjidnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Masjid Quba bukan termasuk safar, maka bukan sebagai dalil untuk bolehnya safar ke kuburan-kuburan sebagaimana yang sekarang ini masyhur di pertengahan kaum muslimin. Yang mereka dikenal dengan rata-rata adalah kuburiyin. Qal fa imma ayyakuna nahyan, yakni tadi la tusaddu rihal, imma bisa jadi maknanya adalah larangan. Wa imma ayyakuna nafyan, dan maknanya adalah juga bisa jadi nafi. ya kan? Kalau la tusadduri hal ini khabar. La tusadduri hal maknanya khabar. Secara lafadznya, konteksnya, tapi maknanya adalah larangan. Insa. Al-khabar bimana insa. Ini larangan. Wajah fi riwayatin fi sigatin nahi, dan datang dalam satu riwayat dengan sigatin nahi, la tasuddu ar-rihala illa ila salasati masajidah. Jangan kalian adakan perjalanan dengan mempersiapkan kendaraan dan bekal-bekalnya kecuali ke tiga masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Karena datang riwayat dengan lafaz sigah bentuk kalimat larangan, maka ta'ayyana fa ta'ayyana, maka tertentukan, terharuskan keberadaan la tusadduri hal tadi maknanya adalah nahi, larangan, bukan sekedar khabar melulu. Wa li hadza fahima min sahabatu radhiyallahu anhum al-man'a, dikarenakan ada bentuk kalimat larangan juga maknanya adalah juga larangan, makna khabar bermakna larangan. Inilah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yakni memahami perkara tersebut dilarang. Kama fil muwatta wal musnad was sunan, sebagaimana yang ada dalam muwatta Imam Malik, juga dalam musnadnya Imam Ahmad, dan sunan ini dalam kutubus sunan. An Basrata bin Abi Basrah Al-Ghifari anna qala li Abi Hurairah, bahwasanya Basrah bin Abi Basrah berkata kepada Abu Hurairah, waqad aqbala min at-Tur, dan waktu itu Abu Hurairah dalam keadaan pulang dari Tur, pulang dari apa? Gunung Tur. Kata Basrah kepada Abu Hurairah, "Law adraktuka qabla an takhruja ilahi lama kharajta." Wahai Abu Hurairah, seadanya aku menjumpai kamu sebelum kau keluar ke Tur, kamu enggak akan keluar. Kenapa demikian penegasannya Basrah radhiyallahu anhu kepada Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la tu'malul matiyu. Al-mati adalah rihal, kendaraan. Al-mati adalah kendaraan, al-mati adalah kendaraan. La tu'malu al-matiyu. Kendaraan itu tidak digunakan, ditunggangi. Illa ila salasati masajid, tidak kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan masjidku ini, kata Rasulullah, dan Masjidil Aqsa. Wa rawi Imam Ahmad, ya kan? Wa Umar bin Sabah. Wa Umar bin Sabah. Umar bin Sabah ini punya kitab Fadailu Ahlil Madinah. Umar bin Sabah ini punya kitab namanya Fadailu Ahlil Madinah. Maka dikatakan fi akhbaril Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan juga Umar bin Sabah dalam perkara yang berhubungan dengan akhbarul Madinah. Perkara-perkara yang berhubungan dengan apa yang terjadi di Madinah. Bisna din sayyidin an qaza'atah. Ini dengan sanad yang bagus dari Qaza'ah, bahwasanya beliau berkata, ataitu bin Umar, aku datang kepada Ibnu Umar, kata Qaza'ah. Lalu dia berkata, ini uridu at-Tura, saya ingin berangkat ke Gunung Tur. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, innama tusaddu ar-rihalu ila salasati masajidah. Kata Ibnu Umar, hanya saja kendaraan itu dipersiapkan untuk safar cuma ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Pada angkal Tura wala ta'tihi, pada angka atura wala ta'tihi, kata Ibnu Umar kepada Khaza'ah, tidak usah kamu pergi ke Tur, tinggalkan Tur, jangan kau datangi. Ini adalah ketika punya niat khusus safar ke tempat tersebut dengan ada niat-niat seperti tergolong dalam masalah ta'abbud, mencari keutamaan tertentu. Ya kan? Adapun ketika seorang berjalan di sekitar Gunung Tur kemudian mampir, ini tidak dipermasalahkan. Artinya punya keyakinan adanya keutamaan tertentu datang ke sana. Ini yang diinginkan oleh Ibnu Umar. Ya kan? Seperti yang telah sering kita lewati bahwasanya kuburannya seorang kawan kita taruhlah di luar kota, di luar daerah, bahkan di luar pulau. Kita ke tempat tersebut, ke daerah itu bukan untuk ziarah kubur tapi ziarah kawan atau berdagang dan semisalnya. Lalu kita sempatkan di situ, kebetulan kita ziarah kuburannya. Ini enggak masalah. Yang dipermasalahkan adalah seduri hal mengadakan perjalanan dengan menggunakan kendaraan, yaitu safar dari rumah yang niatnya ke sana. Ini yang tidak dibolehkan. Makanya datang ke Masjidil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan safar enggak dilarang. Tapi sampai di sana kemudian baru niat ziarah kuburnya Nabi, maka enggak mengapa. Termasuk perkara yang disyaratkan. Karena niatnya bukan dari awal ziarah kubur tapi ziarah masjid. Pemirsa ya ikhwan. Makanya seperti orang pergi haji atau umroh, dia melewati mikot yang harus di situ harus dia berpakaian ihram dan niat. Maka kalau memang enggak bisa turun lewat situ, maka jangan niat dari rumah untuk umrah atau haji. Ya kan? Baru tempat seperti baru ke Madinah, sampai di Madinah baru niat umrah atau niat haji. Dari rumahnya enggak boleh. Kalau niat dari rumah, maka ini adanya pelanggaran melewati mikot, dia tidak memakai pakaian yang disyaratkan untuk umrah atau haji. Nah, ini enggak boleh, maka dia harus balik. Tapi kalau dari rumah niatnya tidak untuk itu, untuk umrah atau haji, karena dia melewati mikotnya dari Madinah sana baru diniatkan, ini demikian ahli ulama menjelaskannya. Ini harus paham, kalau enggak akan melanggar. Karena sekarang peraturan berhubungan dengan apa? Masalah keuntungan dari para pemegang travel atau yang semisalnya, baik pemerintah ataupun swasta. Maka rute perjalanan kadang-kadang harus menerjang mikot. Ya kan? Karena susunan-susunan yang kadang menyelisih syariat. Seperti harus di Madinah dulu 8 hari. Maka turun ke sana. Atau turun Jeddah. Ini sesuai dengan urutan-urutan kloternya dan semisalnya. Ini semuanya adalah kadang-kadang orang itu enggak memperdulikan pelanggaran-pelanggaran yang harus diterjang. Maka seorang harus paham. Sehingga dia harus merubah niat. Kalau enggak paham, dia akan menerjang pelanggaran. Tapi ini juga, kalau ke Madinah niatnya ziarah masjid dibolehkan. Tapi kalau dari rumah, dari Indonesia niat ziarah kubur, maka hukumnya terlarang. Kalau sampai sana niatnya ziarah masjid, lalu di sana baru niat ziarah kubur, ini dibolehkan, enggak mengapa. Taib. Fa Ibnu Umar wa Basrah. Ibnu Abi Basrah ja'ala tura mimma nuhya an sattiri hal ilaihi. Dalam penjelasan ini, maka Ibnu Umar dan juga Basrah bin Abi Basrah menjadikan Gunung Tur itu termasuk dari perkara yang dilarang darinya untuk diadakan safar kepadanya. Itulah makna satturihal. Faulima annal mustasna minhu fihi. Faulima annal mustasna minhu amun fil masajidi wa ghairiha. Mustasna minhu. Lafadz yang datang sebelum illa itu namanya mustasna minhu. Ratu saddu. Ar-rihalu. Atau la tasuddu ar-rihala illa ila salasati masajida. Salasati masajid namanya mustasna. Mustasna minhunya apa? Sebelum illa tadi dikatakan mustasna minhu. Dan itu umum, la tasuddu ar-rihalu illa ila salasati masajida. Mustasna minhu ini umum. Karena disini tidak disebutkan namanya ataupun afrodnya, tidak disebutkan. La tusaddu ar-rihalu, begitu. Kemana? Tidak disebutkan. Ya kan? Hah? Apa? Yang mana? Baik. Faqala innama tusaddu rihalu ila salat masjid ini. Terus? Badangka badha angkal qura wala ta'ti wa ibnu Umar wa Basra terus? Mana? Aywa. Lian al-lafdu alladhi dhakarahu, lian al-lafdu alladhi dhakarahu, na'am, fihi nahyu an saddiha ila ghairi salasati mimma yuksadu fil qurbah. Na'am, inilah yang penting. Karena lafad yang disebutkan oleh keduanya, siapa? Ini Ibn Umar sama Basrah, Ibn Abi Basrah. Lafad yang disebutkan oleh kedua, keduanya siapa? Ibnu Umar dan Basar bin Abi Basra. Dalam lafadz itu ada larangan mengadakan rehal tadi dipersiapkan ke selain tempat tiga tadi, ketiga tempat tadi. Mimma yuksadu bi al-qurbah. Keselain tiga tempat tadi yang termasuk yang diinginkan dengannya al-qurbah. Jadi kalau mengadakan perjalanan menggunakan kendaraan atau mengadakan safar dengan niat kurba taqarrub kepada Ta'ala ke selain tiga tadi, itulah yang dilarang darinya. Mafhum? Lafadz yang disebutkan oleh Ibnu Umar dan Basrah bin Abi Basrah ada larangan dalam lafadz tersebut mengadakan perjalanan dengan berkendaraan tadi ke selain tiga tempat tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Selain tiga tadi dengan mimma dari apa yang dituju dengannya untuk kurbah, untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Seperti ke Gunung Tur. Dengan niat safar ke sana, diyakini adanya suatu keutamaan tertentu, inilah yang disebutkan tidak dibolehkan. Faulima annal mustasna minhu amun, maka diketahuilah bahwasanya mustasna minhu ini yang sebelum illa itu dikatakan mustasna minhu. Setelah illa dikatakan mustasna. Nah, yang sebelum illa ini dikatakan umum. Kenapa? Karena enggak disebutkan afrodnya, enggak disebutkan perkaranya, tempat mana yang dituju. Dengan umum baik itu masjid dan yang lainnya. Jadi kalau kita safar dari sini ke Surabaya menuju ingin ziarah Masjid Ampel, nah itu enggak boleh. Karena ada keutamaan ziarah kuburan tersebut, apa masjid tersebut. Dari sini ke tempat kuburan-kuburannya wali atau orang-orang soleh, kalau lah enggak bukan karena ada keutamaan, enggak mungkin datang ke sana. Ya kan? Cuma Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Hadi dalam kitab beliau Sore Mungki Berarti ala Subki, Ibnu Hazm membolehkan safar ke peninggalannya orang-orang dahulu seperti para asarnya orang-orang soleh. Tapi enggak pernah menyebutkan ziarah ke kuburan. Demikian peninggalannya Muhammad bin Abdul Hadi yang pernah dulu saya lewati. Dulu lebih dari 20 tahun yang lalu saya pernah membaca kitab tersebut Sore Mungki Berarti ala Subki. Karena Ibnu Hazm berdalil dengan ini adalah istisna yang dikatakan istisna mufrok. Istisna yang dikatakan mufrok yakni mustasna minhunya tidak disebutkan afrodnya. Seperti qamal qaumu illa zaid. Ma qamal qaumu illa zaidan. Ma qamal qaumu illa zaidan. Ma qama illa zaidan. Itu. Ma qama illa zaidan. Illa zaidan. Jadi tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Asanta. Jala khairan. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Siapa yang berdiri? Umum di situ. Sesuai dengan penegasan di sini, tapi Ibnu Hazm mengatakan ma qama ahadun illa zaidan gitu maunya. Nah itu. Jadi la tusaddur rihalu ilal masajid illa ila salasati masajid. Nah gitu. Tidak diadakan saddur rihal ke masjid-masjid kecuali ke tiga masjid tok itu maunya. La tasuddur rihala ilal masajid itu ila masajid illa ila salasati ila salasati masajid. Jangan kalian adakan perjalanan ke masjid-masjid kecuali ke tiga masjid. Itu yang diinginkan. Karena termasuk istisna yang bagian ketiga. Dikatakan istisna al-mufrok. Mustasna minhunya kosong. Mufrok itu kosong. Dan kosong ini maunya adalah tertentu saja. Jadi la tasulatu sedrihalu ilal ila masajid illa ila salasati masajid. Tidak diadakan mengadakan safar dengan berkendaraan kecuali ke masjid-masjid kecuali ke tiga masjid. Jadi yang tidak dibolehkan cuma masjid-masjid saja. Selain tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Jadi kalau begitu boleh safar ke tempat yang lain seperti ke museum yang lainnya begitu. Apa ini? Cuma kita sekarang bersama pemahamannya para salaf yakni Ibnu Umar dan juga Basrah bin Abi Basrah. Di bahwasanya kedua ini radhiyallahu ta'ala anhuma mengingkari seorang yang datang ke Tur. Ya kan? Mengingkari seorang yang datang ke Tur. Bahwasanya Basrah bin Abi Basrah mengingkari Abu Hurairah. Sepulang dia, sepulangnya Abu Hurairah dari Gunung Tur. Juga Qaza'ah datang kepada Ibnu Umar. Dia bilang saya ingin ke Tur, ke Gunung Tur. Kata Ibnu Umar, "Fala ta'tihi, jangan kau datangi. Pada angkat Tur, tinggalkan Tur, jangan kau datangi." Maka dikatakan di sini fa ulima anal mustasna minhu amun fil masajid wa ghairiha. Maka mustasna minhu tadi la tusaddu arrihalu ini umum baik ke masjid-masjid ataupun selainnya kecuali ke tiga masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Maka kalau kalamnya beliau annal mustasna minhu amun baik itu masjid dan yang lainnya. Betul. Bagaimana ya kawan? Makanya seperti safar ke Namiro. Ini adalah enggak boleh. Ya kan safar ke Namiro, masjid wong Lamongan. Masjid untuk rekreasi. Ini enggak boleh. Ya kan? Sekarang banyak masjid-masjid dibuat untuk tempat rekreasi kaum muslimin. Ya kan di sana menjadi tempat untuk mejeng. untuk berbuat maksiat di sana. Ini paling terbanyak dari kalangan orang-orang yang punya uang tapi salah penggunaannya, dikarenakan yang di sekitarnya orang-orang yang bodoh atau para penjilat. Inilah bahayanya, ya kan? Kalau orang kaya itu di sekitarnya para penjilat. Maka yang penting keuntungan dalam perkara materi, kesalahannya tidak diingatkan. Kalau enggak tahu pun malah bagusan enggak tahu daripada kalau sudah agak enggak tahu pura-pura enggak tahu. Bagaimana ya, kawan? Taib. Wa an-nahya laysa khassan bil masajid, tengok di sini. Dan bahwasanya larangan bukanlah khusus terkait dengan masjid-masjid. Maka di situ tanggapan kepada kalamnya Ibnu Hazm di sini cuma enggak disebutkannya. Atau ulama yang sepaham dengan beliau. Tapi walaupun begitu, sebagaimana penuturannya seorang alim Muhammad bin Abdul Hadi dalam kitab beliau Sari Mungki berat Allah Subuki, Ibnu Hazm enggak pernah menyebutkan tentang safar ke kuburan. Yang disebutkan oleh beliau Ibnu Hazm adalah tempat-tempat yang lain bukan kuburan. Nah, kenapa sekarang kok jadi gandrung kuburan? Itulah bantahnya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Hadi kepada As-Subki dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ada satu jilid separuh kitab ini tebalnya. Sari Mungki berarti Al-Subki. Ini juga ada bantahnya Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Ratl al-Bakri. Dalam perkara yang sama. Maka oleh itu perhatikan, ketika muncul As-Subki, maka muncullah orang yang seimbang dengan As-Subki, yaitu Muhammad bin Abdul Hadi dalam ilmu agama. Maka harus terkupas semua syubhat yang ada. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah sunnatullah, enggak akan agama Allah ini dibiarkan terlantar tanpa ada yang menjelaskan mana yang benar. Mafhum ya, ikhwah? Sudah sunnatul kenapa? Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikir, yakni agama ini, dan kami yang menjaga. Kata Allah Taala. Dan bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini, ketika ada orang yang menyelewengkan, di sana ada orang yang bangkit untuk membantah penyelewengan tersebut. Ini ya, ikhwah. Seperti kasus para rakyat KKTN yang kurang ajar. Di saat mereka menggebu-gebu, garap habis oleh Abdullah Ala, enggak bisa ngomong. Paling bisanya nyela-nyela aja. Celah dicelah, judulnya dicelah, sebagian kalimat dicelah. Enggak akan mampu untuk berbicara. Sampai kiamat insya Allah. Enggak akan mampu. Terkait dalam masalah pembahasan TNI, enggak akan mampu. Kalau mampu silakan ngomong mereka. Bikin tulisan yang sebanding. Kita tunggu. Tidak akan mampu. Demikian juga Subki. Ketika digarap habis oleh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Hadi sampai kiamat akan jadi saksi. Subki akan tidak bisa ngomong lagi setelah itu. Paham tidak ya, ikhwah? Maka semuanya akan ditanggapi. Maka oleh itu berarti kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah akan menjaga agama ini. Maka akan membangkitkan siapa-siapa yang sebagai tugas untuk meluruskan kesalahpahaman orang dalam perkara agama ini. Taib. Fal wal ya'da nahaya. Ya ini siapa? Ibnu Umar sama siapa? Basrah bin Abi Basrah. Dikarenakanlah Ibnu Umar sama Basrah bin Abi Basrah melarang mengadakan safar ke Gunung Tur. Mustadilai mustadilai ini biadal hadis, keduanya berdalil dengan hadis tadi. La tusaddu rihalu illa ila salasati masajid. Wa turu inna ma yusafiru man yusafiru ilaihi li fadilatil buk'ah. Gunung Tur itu hanya saja seorang yang bersafar ke sana itu tiada lain adalah dikarenakan keutamaan tempat tersebut. lifadatil buk'a, sebidang tanah yang disuruh ada keutamaannya. Fa innallaha sammahu alwadi almuqaddas wal buk'a almubarakah. Allah menamainya Gunung Tur adalah Wadi al-Muqaddas, lembah yang disucikan, dan Buk'a al-Mubarakah, ya kan? Sebidang tanah yang berbarokah. Wa kallama kalimahu Musa alaihissalam hunaka, dan juga Allah berbicara kepada kalimnya yaitu Musa alaihissalam di sana. Wa dawalladhi alai al-aimmat al-arba'atu wa jumhur ulama, inilah yang dijadikan pegangan oleh para a'imah al-arba'ah, kan? Para imam yang ada empat dan juga mayoritas para ulama. Waman arada bastal qawli bidzalika wal jawaba amma yu'ariduhu fa alayhi bima katabahu Syaikhul Islam mujiban li Ibni al-Akhna'i. Nah ini. Jadi ada juga Arad al-Akhna'i, saya juga punya satu jilid sederhana. Ya kan, Arad al-Akhna'i. Dan barang siapa yang ingin pembentangan suatu permasalahan ini dan jawabannya sekalian dari apa yang diadakan pertentangan dalam perkara ini, maka kewajibannya dia untuk kembali ke kitab yang telah ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, jawaban terhadap Ibnu Akhna'i. Fima atarada bihi ala ma dalat ahli ahadis sahihah, dalam apa yang dibikin pertentangan oleh Al-Akhna'i atau apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahihah. Wa akhada bil ulama, dan ulama telah mengambil perkara tersebut. Wa qiyasul al-aula. Apa ini qiyasul al-aula? Ya kan? Qiyas aula adalah qiyas yang namanya qiyas aulawi. Atau qiyas bimana nas dan semisalnya. Artinya, kalau Gunung Tur aja enggak boleh, lebih-lebih lagi tempat yang lain. Nah, gitu. Kalau masjid-masjid aja enggak boleh, kecuali tiga masjid, apalagi tempat-tempat yang lain seperti kuburan. Nah itu. Kalau masjid-masjid selain tiga masjid saja tidak boleh, apalagi kuburan-kuburan. Maka lebih utama tidak boleh, namanya qiyas al-aulawi. Ya kan? Di sini adalah contoh Gunung Tur, yang itu adalah Wadi Muqaddas, lembah yang disucikan. Buk'al Mubarakah, sebidang tanah yang berberkah. Itu aja dilarang oleh Basra Budi Abi Basra kepada Abu Rero. Juga dilarang oleh Ibn Umar kepada Al-Qaza'ah. Lalu bagian tempat yang lain. Demikian juga masjid-masjid aja enggak boleh selain tiga masjid, apalagi kuburan-kuburan. Itu namanya qiyas al-aulawi. Lian al-mafsadata fidalika dhahiratun, karena kerusakan. Ya kan? Kerusakan ziarah kubur bentuknya safar tadi ini adalah adalah dhahirah. Kerusakannya apa? Kenapa? Karena wasilatun ila syirik, perantara kepada syirik. Kalau kuburan sudah diramaikan sebagaimana yang sekarang ini terlihat di mana-mana, maka termasuk apa? Wasilah, perantara kepada syirik. Maka harus dijelaskan, seharusnya masalah seperti ini bagi mereka yang punya kesempatan untuk bicara di tempat umum, di masjidnya kaum muslimin yang di sana dihadiri oleh banyak manusia, harus berbicara masalah ini. Biar banyak manusia yang selama ini terdibodoh-bodoh itu menjadi sadar. Kalau enggak semuanya, paling sebagiannya. Tapi kadang ini enggak pernah disinggung. Kenapa? Karena akan menyinggung kelompok tertentu, sehingga mereka harus menutupnya demi persatuan. Ini ya yang perlu diketahui. Kalau amanah yu anziratil ghairil masjid salasa baghayatu ma fiha an hala maslahata fidalika. Adapun larangan dari ziarah selain masjid tiga atau selain tiga masjid. Masjid mana masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ziarah masjid selain tiga masjid ini kenapa kok dilarang? Karena bahwa itu mafia, enggak ada maslahatnya. Anala maslahata fidalika tujibu sadarihal. Selain tiga masjid tadi, enggak ada kemaslahatannya yang menuntut diadakan safar ke sana. Apa maslahatnya? Masjid Namiroh, sama masjid kampung baru, bedanya apa? Ya kan? Atau masjid Tebluru, masjid Dadapan, masjid Sugian, masjid Payaman, apa bedanya dengan Namiroh? Paling tuan nanti terbedakan antara tiang-tiangnya, atap-atapnya, dinding-dindingnya. Apa keutamaannya? Enggak ada keutamaan apa-apa. Bahkan yang banyak adalah kerusakan yang ada di sana. Mungkin kadang-kadang sudah ada beberapa perkara bid'ah dalam masjid tadi, enggak ada yang mengingkari. Mana maslahatnya? Enggak ada maslahatnya. Mau dikatakan di sini. La maslahata fiha. La maslahata fi dzalika tujibu syaddarihal. Wala maziyata tadu ilaihi, enggak ada keistimewaannya. Enggak ada kelebihannya yang menuntut untuk diziarahi ke selain tiga masjid tadi. Sekarang ziarah kubur, ziarah masjid ke Pakistan. Ziarah masjid ke Surabaya, ke Malaysia, ke Brunei, ke Malang dan kemana-mana. Apa yang menuntut tentang keutamaannya? Enggak ada keutamaannya apa-apa. Kalau dari sisi bangunannya, dari sisi tempatnya, tanah di sini enggak ada beda dengan tanah yang ada di Lamongan sana. Dinding di sini enggak ada beda dengan dinding yang ada di sana. Semuanya dari batu. Bahkan bentuk masjid kadang-kadang di sana banyak muhdatsat, banyak penyelisian. Enggak ada sisi keutamaan sama sekali. Kenapa dikhususkan untuk diziarahi? Ini yang dikatakan enggak ada maslahatnya sama sekali yang menuntut untuk diadakan safar ke tempat-tempat tersebut, yakni masjid-masjid tadi. Apalagi tempat-tempat yang lain. Nah, ini yang diinginkan. Baik. Waqad basata al-qawla fi dhalika al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi fi kitabih As-Sarim al-Munqi fi raddhi 'ala As-Subki. Nah ini. Telah dibentangkan perkataan dalam perkara ini oleh Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi dalam kitab beliau As-Sarim al-Munqi dalam bantahan terhadap Subki. Wa dzakara fi ilal al-ahadits al-warida fi ziyarati kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan beberapa penyakit yang ada dalam hadis yang datang terkait dengan ziarah kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara wa Islam rahimahullah taala annahu la yasihu minha hadisun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la an ahadin min ashabi. Jadi enggak ada satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada seorang pun dari para sahabat yang menetapkan tentang disyariatkannya apa? Ziarah kuburnya Nabi dengan bentuk safar. Enggak ada syariat ziarah kuburnya dengan bentuk safar, enggak ada. Ya kan? Illaisa fiha illa mutlaqaz ziarah. Atau laisa mutlaqaz mutlaqaz ziarah, kecuali dalam hadis tadi itu enggak ada. Wa anna ma anna la tadul ala mahalli niza. Illaisa fiha illa mutlaqaz ziarah. Jadi semuanya cuma mutlak ziarah, enggak ada sisi terkhusus dengan bentuk safar. Kalau mutlak berarti perkaranya beda. Ziarah kuburnya Nabi boleh. Tapi kalau safar ini beda lagi. Siapa melarang ziarah kuburnya Nabi? Enggak masalah, tapi kalau sudah bentuknya itu safar, maka perkaranya itu khusus. Kalau khusus berarti harus berurusan dengan hadis la tusaddu ar-rihal tadi. Ini yang diinginkan oleh beliau rahimahullah taala. Baik. Wadzalika la yunkiru ahadun, kalau mutlaknya ziarah maka enggak ada seorang pun yang mengingkari. Biduni sadri hal tanpa adanya safar. Fayuhmalu ala ziyarah syar'iyyah lati laisa fiha syirkun wala bid'atun. Adapun kalau mutlak ziarah dan mutlak keutamaan ziarah kubur, ini dibawa kepada ziarah yang syar'i yang tidak ada dalamnya kesyirikan dan tidak ada dalamnya perkara bid'ah. Inilah yang berhubungan dengan masalah ziarah. Jadi pembentangan dalam masalah ini, teman-teman ikhwah, bisa dilihat dalam kitab beliau. Ya, ini kitabnya Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi. Dalam kitab beliau ini Sarim al-Munqi. Itu seorang talib harus memiliki biar mengetahui perkaranya secara tuntas. Karena di sana banyak syubhat seputar masalah tersebut telah dikupas habis oleh beliau dalam kitab tersebut. Ini Sarim al-Munqi berarti ala subki. Ini bagi kawan yang punya kemampuan untuk membaca kitab tersebut ataupun cari terjemahnya kalau ada. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah bil alamin.